Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini dulu sekolah saya nih, SD Negeri Pandeglang 3. Dulu di sini kelas 3, 4, 5, 6. Ya, 1-2-nya di SD Karaton 3. Nanti suatu saat kita ke sana juga lihat ya. Insyaallah udah bagus sekarang nih. Insyaallah. Nanti kita sore nih mampir ya. Saya tadi mau bikin masjid, jadi kita lihat dulu. Ini ada motor nih. Kita lihat ada orang nggak? Assalamualaikum. Salam. Coba. Oh, ini ada petugasnya. Tahu nggak, ada lama sih. Coba. Mas. Jaga ya? Iya. Siapa kepalanya sekarang? Bu Ida. Oh, Bu Ida. Oh, Ida yang baru mungkin ya? Iya, dia lama. Katanya mau bangun masjid? Iya. Di mana lokasinya? Coba lihat yuk. Oh, ini musola. Iya, musola mau jadi masjid. Ya. Oh, di renov aja gitu ya. Tapi harian jalan. Harian ya? Udah enggak jalan karena jalan. Atasnya juga udah. Oh, iya ya. Oke. Ya, ini lihat. Berapa anggarannya? Proposalnya ada enggak? Ada. Ada. Mau di coba lihat. Bawa proposalnya aja nanti. Siap. Coba lihat. Ya nanti sambil inilah, ya. Sambil lihat. Nanti aja, nanti sambil jalan. Ini kelas? Dulu ini kelas 4. 5, sana 6. Sekarang jadi kelas 2, 3. Di sana yang tinggal siapa? Yang tadi masih kelas. Oh, masih kelas. Dulu kan ada rumah sana. Dulu udah enggak ada. Dulu di sana pas ini renovasi buat ruang guru sama kepala sekolah. Oh. Saya pindah ke sana. Oh, gitu. Oh, rumah sana sekarang. Iya, yang sebelah pojok yang tadi. Ini udah enggak ada. Oh. Oh, ini tetap musala ya. Ya, enggak apa-apa kan sini ada masjid. Jangan sampai ada masjid lagi. Ya. Ini musala. Yang bagian dari rumah. Oh. Tapi ini bukan hadis nih, ya. Hadis palsu nih, ya. Cuma kata-kata mutiara, namanya mahfudzat. Mahfudzat. Jadi nggak semua kata-kata yang bagus, walaupun maknanya berkesesuaian, misalnya dengan Al-Quran, ya. Tapi tidak harus disebut dengan hadis kalau bukan bersumber dari lisan Nabi. Kadang-kadang ulama itu mengambil saripati, intisari kata-kata Nabi atau firman Allah dalam Al-Quran, jadikan kata-kata mutiara. Nah, ini diantaranya nih. Anda patuh minal iman, persian sebagian dari iman, bukan hadis ya. Kata mutiara. Ini teman-teman nih ya, yang meresmikannya wakil presidennya ini Jenderal Tri Sutrisno Purnawirawan ya. Dulu masih wakil presiden 1994. Alhamdulillah. Ya. Tapi saya udah di sini nih 1994. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan juga sukses. Putra-putri beliau. Ya, Pak Kunto, Pak Kemu, Pak Firman, ya. Jenderal-jenderal semua tuh. Mudah-mudahan sukses bisa mengikuti jejak langkah ayahanda tercinta. Halo, Mas. Ini. Oh, ini mau dirubah. Tamu soalnya. Ini berapa? Total ini yang total ini sudah terkumpul? Belum, baru dari 10 jutaan. Udah, jadi kabarin ya. Namanya siapa? Yang ini apa? Ada malam sama. juga. Iya. Ini saya bawa aja. Bawa boleh enggak? Boleh. Nah, boleh. Bawa aja ya. Ayo, makasih ya. Iya. Lihat ya. Ayo, assalamualaikum.